بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما بعد، melanjutkan pasal berikutnya. Wasaya Luqman al-Hakim libnihi. Wasiat-wasiat Luqman al-Hakim libnihi untuk anaknya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Luqman, kisah seorang yang saleh, Luqman al-Hakim, yang mewasiati anaknya dengan wasiat-wasiat yang sangat berharga. Maka Allah Azza wa Jal menjadikannya sebagai pelajaran buat kita, sehingga Allah sebutkan wasiat-wasiat itu dalam kitabnya. Qala Allahu Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa idh qala Luqmanu ibnihi wa huwa ya'iduhu. Dan ingatlah tatkala Luqman mengatakan libnihi kepada putranya, wa huwa ya'iduhu, dan beliau ketika itu memberikan suatu mau'izah, nasihat kepada putranya. Hadhihi wasaya nafi'ah hakaha Allah Ta'ala an Luqman al-Hakim. Jadi merupakan wasiat-wasiat yang manfaat Allah kisahkan tentang Luqman al-Hakim kepada kita semuanya. Wa idh qala Luqman, dan ingatlah ketika Luqman mengatakan kepada putranya. Apa yang dikatakan dalam wasiat tersebut? Yang pertama, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Wahai putraku, la tusyrik billah, jangan engkau berbuat syirik kepada Allah. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang besar. Ini satu dari sekian wasiat. Dan ini yang pertama. Menunjukkan bahwa ini wasiat yang terpenting. Yaitu agar putranya tidak berbuat kesyirikan. Lawannya berarti dia harus bertauhid kepada Allah Azza wa Jalla. Saling yakni terkait, yang tidak berbuat syirik kepada Allah yakni bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang bertauhid dengan tauhid yang murni berarti tidak berbuat syirik. Apa itu syirik? Beliau katakan, ihdar asyirk fi ibadatillah. Jadi hati-hati dari perbuatan syirik dalam ibadah kepada Allah. Kadu'ail amwat. Seperti berdoa, minta-minta kepada orang yang telah mati. Awil ghaibin. Atau kepada orang-orang yang ghaib. Yakni tidak di hadapannya, kemudian dia seru. Seperti sebagian orang misalnya kepada syekh tarekatnya. Karena di tempat yang jauh, ya, dan dia di sini sedang terjepit suatu masalah, maka dia pun menyeru syekhnya yang di tempat jauh itu, ya Syekh Fulan, tolong agisni, berikan pertolongan kepadaku, aku sedang dalam kesempitan, misalnya begitu. Ini juga perbuatan syirik, ya, tidak boleh. Sebagaimana yang sebelumnya, yaitu doa kepada orang-orang yang telah mati. Dan syirik lebih daripada itu, yakni ada bentuk-bentuk syirik yang lain. Secara umum, ibadah kepada selain Allah itu adalah syirik, apapun bentuk ibadahnya. Apakah doa seperti yang dicontohkan, atau menyembelih hewan karena selain Allah, demi selain Allah, atau bertawakal kepada selain Allah dan lain-lain. Hal yang perlu kita ingatkan pula di sini, lihat bagaimana wasiat Luqman setelah mengingatkan anaknya dari perbuatan syirik, beliau pun terangkan betapa jeleknya syirik tersebut. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang besar. Nah, ini yang kita sebut tadi terhib. Ya. Luqman memberikan terhib, memberikan suatu hal yang membuat orang itu takut. Bukan sekedar jangan syirik, titik, tidak tahu kenapa, sebabnya, ada apa dengan syirik, memangnya kenapa kok tidak boleh. Ini jawabannya. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang besar. Diberi keterangan seperti ini sebagai bentuk terhib agar dia itu takut. Ini perbuatan zalim, perbuatan aniaya, perbuatan yang tidak disukai oleh Allah Azza wa Jal dan juga oleh makhluk-makhluknya yang baik. Disebutkan di sini sebagaimana tadi mengacu kepada contoh dari perbuatan syirik yaitu doa kepada selain Allah, maka perlu diketahui doa itu merupakan ibadah. Doa huwal ibadah. Rawahu Tirmidzi wa qala Hasan sahih. Doa adalah ibadah. Maka dari itu kalau ada yang doa kepada selain Allah berarti ibadah kepada selain Allah. Inilah syirik. Walamma nazala qawluhu ta'ala. Ketika turun ayat surat Al-An'am 82. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampuri iman mereka dengan kezaliman. Ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Mereka itu akan mendapatkan keamanan dan mereka akan mendapatkan petunjuk. Nah, ketika turun ayat ini, syaqqa dzalika 'alal muslimin. Kaum muslimin merasa berat. Loh, kenapa? Bukankah ayat ini menunjukkan suatu keutamaan orang yang beriman? Iya, tapi iman yang tidak dicampuri dengan kezaliman. Mereka berpikir dan akhirnya mengatakan, "Ya Rasulullah, ayyuna la yadhlim nafsah?" Wahai Rasulullah, siapa di antara kami yang tidak menzalimi diri kami? Kalau begitu kita ini semuanya sulit mendapatkan keutamaan itu. Apa? Aman di akhirat, dapat petunjuk di dunia. Siapa yang mau dapat ini? Sementara kita semua meyakini kita semua berbuat zalim terhadap diri kita. Jadi sulit kita mewujudkan ayat ini. Orang yang beriman dan tidak mencampuri imannya dengan kezaliman. Maka Rasulullah SAW menerangkan, laisa dzalik, bukan yang seperti itu yang dimaksud dengan kezaliman. Innama huwa syirik, yang dimaksud dengan kezaliman di sini adalah kesyirikan. Jadi maknanya, alladzina amanu, orang-orang yang beriman, walam yalbisu imanahum, dan tidak mencampuri iman mereka, bidzulmin, yakni dengan kesyirikan. Bersih dari perbuatan kesyirikan, keyakinan kesyirikan, ucapan-ucapan kesyirikan. Bersih. Mungkin dia jatuh dalam sedikit dari kesalahan-kesalahan dalam dirinya. Mungkin. Tapi yang jelas, dia selamat dari kesyirikan. Itu yang dimaksud. Kata Nabi SAW, alam tasma'u qawla Luqman ibni. Tidakkah kalian mendengar ucapan Luqman kepada anaknya? Ya bunayya la tusyrik billah, inna syirka la zulmun azim. Wahai anakku, jangan kamu berbuat syirik kepada Allah, sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang besar. Muttafaqun alaih, hadis disepakati oleh Bukhari dan Muslim. Nah, jadi dari sini kita ketahui betapa bahayanya perbuatan syirik, ya, menghalangi seseorang untuk mendapatkan keamanan di akhirat dan hidayah di dunia. Disebut itu perbuatan zalim karena ini kezaliman yang justru terbesar. Zalim, orang yang aniaya. Zalim itu meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Dalam bahasa Arab maknanya begitu. Ya, wad'u syai' bi ghairi mahalli. Meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Ini makna kezaliman. Nah, ada kalanya orang itu zalim kepada sesama manusia. Ada kalanya orang itu zalim kepada diri pribadi. Ada kalanya orang itu zalim kepada Allah Azza wa Jalla. Bagaimana zalim kepada Allah? Karena dia enggak meletakkan hak Allah pada tempatnya. Ibadah itu hak Allah. Ketika kamu tidak memberikan hak Allah kepada Allah, justru kamu berikan kepada selain Allah, berarti kamu zalim terhadap Allah Azza wa Jalla. Sehingga orang yang berbuat syirik dengan ibadahnya kepada selain Allah, berarti ia orang yang berbuat kezaliman. Nah, ini yang dimaksud dengan ayat tadi, inna syirka ladzulmun azim. Maka dari itu jauhi zaliman dalam bentuk kesyirikan ini lebih-lebih. Ya, dan dengan itu insyaAllah iman seseorang bersih dari kezaliman tersebut, lalu dia biiznillah akan mendapatkan keutamaan keamanan di akhirat dan hidayah di dunia. Ini wasiat pertama. Ya. Kita ingat lagi bahwa ya, kita sebagai pendidik, ya, ingat-ingat. Kita sebagai orang tua, ingat-ingat. Kita berkewajiban mendidik anak-anak kita, baik anak kandung maupun anak didik, untuk ya, menjauhi kesyirikan. Yang kedua, dari wasiat Luqman, wawassayna al-insana biwa, wawassayna al-insana biwalidayhi, hamalathu ummuhu wahnan ala wahn, wafisaluhu fi amaini anishkur li waliwalidayka ilayyal masir. Kemudian Allah berfirman, wasainal insan, dan kami wasiatkan kepada manusia, biwalidayh, untuk berbakti pada kedua orang tuanya. Hamalathu ummuh, ibunya mengandungnya, wahnan ala wahn, dari kelemahan di atas kelemahan yang lain. Wafisaluhu, kemudian menyapihnya, fi'amain, pada umur 2 tahun. Yakni dia mengandung 9 bulan umumnya, kemudian menyusui 2 tahun. Mengasuh dan menyusui selama 2 tahun di masa ya anak-anak masih dalam gendongan orang tuanya itu. Maka dengan itu anishkurli, kamu wasiatkan agar engkau bersyukur kepadaku, waliwalidaik, dan kepada kedua orang tuamu, ilayyal masir, kepadakulah tempat kembali. Nah, ini wasiat berikutnya untuk taat kepada kedua orang tua, berbakti kepada kedua orang tua. Tsumma qarana wasiyyatahu iyyahu bi'ibadatillahi wahdah. Albir bil walidaini li'izami haqqihima. Kemudian ia mengiringkan wasiatnya kepadanya dengan ibadah kepada Allah. Yani berupa wasiat untuk berbakti kepada orang tua karena besarnya hak kedua orang tua. Antum perhatikan juga Allah Azza wa Jalla menyebutkan Wasiat untuk berbakti kepada orang tua itu bukan sekedar wasiat untuk berbakti. Kamu berbakti kepada orang tuamu. Titik. Tidak. Allah terangkan. Yang dengan keterangan itu akan muncul, ya, sebuah semangat. Keterangan itu merupakan motivator bagi kita untuk berbakti kepada orang tua kita. Apa itu? Allah ingatkan. Ibumu mengandung kamu 9 bulan. Ya. Bukan hal yang sebentar. Dan bukan hal yang ringan. Kita tahu bahwa seorang wanita ketika mengandung, berbagai keadaan menimpa dia. Ya, memang wanita bermacam-macam, ya, dalam kondisi mengandung ini. Sebagiannya mengandung itu begitu berat sampai enggak berdaya. Bisanya tidur, makan tidak enak, sedikit saja masuk muntah. Dan macam-macam keadaan mereka. Ada pula yang biasa saja, dalam arti tetap kuat, namun tetap merasakan hal-hal yang berat. Nah, Allah katakan wahnan ala wahn, kelemahan di atas kelemahan. Memang begitu kondisinya. Kelemahan di atas kelemahan, dia tidak seperti wanita yang tidak mengandung. Sudah seperti itu, melahirkan. Proses melahirkan pun, ya, kadang-kadang sulit. Dan seorang wanita ketika hendak melahirkan, bercampur antara harapan dan kecemasan. Harapan lahir dengan lancar, anak baik, sehat, rasa senang, ya, buah hati akan keluar. Tapi juga ada kecemasan, jangan-jangan nanti ada apa-apa, ya, kurang lancar dalam persalinan atau bayinya bagaimana, harap-harap cemas. Itu dalam persalinan. Setelah keluar, merawat anak itu. Ia nyeboki, ia menyuapi, ia menyusui, ia tidur kurang. Ya. Sedang anak-anak tidur, anak menangis. Belum lagi kalau anak itu sakit. Belum lagi kalau anak itu gak pernah mau tidur malam. Berat. Nah, maka Allah Azza wa Jalla mengingatkan kita. Itulah orang tuamu. Itulah ibumu yang seperti itu dengan susah payah. Mengandung dan merawat. Maka kata Allah, bersyukurlah kepada Allah yang mewujudkan kamu, memberimu segala kecukupanmu, dan bersyukurlah kepada orang tuamu. Bersyukur, berterima kasih kepada kedua orang tuamu. Nah, kalau orang menyadari, pemahamannya terbawa oleh apa yang disebutkan, dia akan paham bahwa memang sudah menjadi kewajiban. Dan sudah sepantasnya tentunya seorang anak berbakti pada orang tuanya. Sehingga dia melakukannya dalam kondisi sudah puas dengan keterangan itu dan melakukannya pun dengan mantap. Nah, lihat bagaimana Allah Azza wa Jalla menuntun kita untuk mengikuti sebuah aturan yang syar'i, ya, dituntun agar kita ini memahami aturan itu bukan semata-mata aturan yang kosong daripada hikmah-hikmah, bukan semata-mata aturan yang tidak ada latar belakangnya, tapi ini suatu aturan yang penuh dengan hikmah, penuh dengan alasan yang baik dan benar. Fal ummu hamalat waladaha bimasyaqqah, seorang ibu mengandung anaknya dengan penuh masyakkah, keberatan. Wal abu takfulu bil infaq, seorang ayah menjamin nafkahnya. Jangan dianggap wah enak kalau ayah nggak merasakan itu. Nah, ayah dari sisi yang lain bekerja, ya, beringas keringat, banting tulang istilahnya, ya, yang membelikan susu, membelikan makanan, membelikan minuman, membelikan pakaian. Siapa? Sang ayah. Jadi masing-masing baik dari ayah maupun ibu adalah orang yang sangat berjasa bagi anak. Oleh karenanya, istahaqqa minal walad, keduanya berhak untuk mendapatkan dari anaknya asyukur, merasa syukur. Di samping syukur kepada Allah pertama, kemudian syukur dan terima kasih kepada orang tuanya. Wasiat ketiga, wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilm fala tuti'huma, dan apabila keduanya bersungguh-sungguh dalam memaksa kamu an tusyrika bi, untuk menyekutukan aku, berbuat syirik, ma laysa laka bihi ilm, sesuatu yang kamu tidak punya ilmu padanya, fala tuti'huma, maka jangan kamu taati keduanya. Wa sahibhuma fid dunya ma'rufa, dan pergaulilah keduanya di dunia ini dengan baik. Wattabi', dan ikutilah sabila, jalan, man anaba ilayya, orang yang kembali kepadaku, thumma ilayya marji'ukum, kemudian kepadakulah kembalinya kalian. Faunabbi'ukum, lalu aku beritakan kepada kalian, bima kuntum ta'amalun, apa yang kalian lakukan. Luqman ayat yang ke-15. Ini masih menyambung wasiat terkait dengan berbakti kepada orang tuanya. Dalam rangka berbakti kepada orang tua, sampai-sampai kalaupun orang tua itu kafir, musyrik, dan menyuruh kita, na'udzubillah min dzalik, untuk berbuat syirik, seandainya pun itu terjadi, maka tentu jangan diikuti. Ya, tidak boleh mentaati dalam hal yang tidak baik. Apalagi tidak baiknya ini sudah kelasnya kelas yang sangat berat, yaitu syirik. Sama sekali tidak bisa ditaati. Fala tuti'huma. Apapun upaya orang tua, kalau ini perintahnya, jangan diikuti. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyati al-khaliq. Tidak ada ketaatan bagi makhluk dalam hal maksiat kepada al-khaliq. Nah, cuma kata Allah Azza wa Jal, wa sahibhuma fid dunya ma'rufan. Pergauli dengan baik di dunia ini. Jadi urusan keyakinan masing-masing. Ya, maaf saya tidak bisa mengikuti. Sa'ad bin Abi Waqqas dulu, ingat ceritanya bagaimana ibunya sampai mau apa? Mogok makan. Kenapa? Karena Sa'ad bin Abi Waqqas masuk Islam, ibunya masih musyrik. Wallahu a'lam ceritanya masuk Islam atau tidak, saya tidak tahu. Yang jelas ibunya dalam kondisi musyrik ketika itu memaksa agar Sa'ad bin Abi Waqqas kembali kepada agama nenek moyang. Pemaksaan orang tua itu sampai pada tingkatan, saya mau mogok makan kalau kamu tidak kembali. Nah, ini ujian berat bagi siapa? Sa'ad. Ujian sangat berat. Tapi dia tahu bahwa perkara keyakinan tidak bisa dicampur baurkan dengan bab agama. Dia. Silahkan keyakinan ibu seperti itu. Tentunya itu keyakinan yang tidak boleh. Ya. Bukan silahkan, artinya boleh. Jadi kalau ibu tetap seperti itu, silakan. Ya, saya tetap tidak bisa mengikuti. Bahkan Sa'ad bin Abi Waqqas menegaskan, seandainya ibu punya nyawa lebih daripada satu, kemudian ibu sampai meninggal, ya, ada nyawa yang lain lagi, meninggal lagi, terus, tetap itu tidak membuat saya kemudian meninggalkan Islam ini dan kembali kepada agama nenek moyang. Itu jawaban Sa'ad bin Abi Waqqas, ya. Globalnya seperti itu. Akhirnya sang ibu melihat anak ini sudah tidak bisa dirubah. Betul-betul Islam sudah menancap di dalam dirinya, Dan begitulah iman kalau sudah merasuk di dalam basyasyatul qalb, dalam kalbu seseorang, maka tidak akan keluar. Akhirnya ibu itu pun berhenti dari ancamannya untuk mogok makan. Walhamdulillah Sa'ad bin Waqqas ya menjadi sahabat yang mulia seperti kita tahu dalam sejarah Islam. Nah ini sahib huma fid dunya ma'rufah, tetap berbakti, tetap berbuat baik dalam tutur kata ataupun perbuatan dalam urusan duniawi. Walaupun orang tuanya seperti itu, tetap kita ngomong yang baik, yang sopan, tetap perbuatan kita perbuatan yang baik, ya urusan keyakinan masing-masing. Ya. Dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku. Kemudian kepadakulah kembalinya kalian, lalu aku beritakan kepada kalian apa yang kalian lakukan. Ibnu Katsir rahimahullah menjelaskan terkait dengan ayat ini, ai maksudnya in harisa alaik, bila keduanya yakni orang tua itu betul-betul berambisi, alaika kullul hirs, dengan sepenuh ambisi atas dirimu, antattabi'ahuma, agar kamu mengikuti keduanya, ala dinihima, pada agama keduanya, agama kesyirikan, fala taqbal minhuma dzalik, kamu jangan terima, kamu jangan terima hal itu. Wala yamna dzalika min an tusahibahuma fid dunya ma'rufa, tapi itu enggak menghalangi kamu untuk tetap berbuat baik kepada keduanya di dunia. Ai muhsinan ilaihima, memberikan berbagai bentuk ihsan, kebaikan-kebaikan, ilaihima, kepada keduanya. Wattabi' sabilal mu'minin, dan ikutilah terus jalan kaum mukminin. Ikuti Islam, ikuti Nabi dan para sahabatnya. Nah, begitu. Oleh karenanya, itu yang kita dapati dari contoh-contoh para sahabat. Di samping Sa'ad juga di sana ada contoh-contoh yang lain, ya. Dalam bab silaturahim juga, ya, Asma dengan ibunya tetap menerima ibunya sebagai bentuk silaturahim, padahal ketika itu kafir ibunya. Nah, jadi ini menunjukkan besarnya hak kedua orang tua. Sampai pun sudah begitu parah dalam bab akidah, tetap kita berbuat baik dalam hal duniawi. Disabdakan oleh Rasulullah SAW, la ta'ata li ahadin fi ma'siyatillah, innama ta'atu fil ma'ruf. Tidak boleh taat kepada seorang pun dalam bab maksiat kepada Allah. Ketaatan itu hanya dalam hal yang baik, termasuk kepada orang tua. Tur jam 12 kurang seperempat. Kita cukupkan dulu persiapan zuhur. Insyaallah makna zuhur mulai lagi. Yang ini jam 12:30 kurang lebih sampai 1:15 atau 1:30 kurang lebih. Gitu ya. Jazakumullah khair. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.